yang kini harus kulakukan. Wajahnya selalu ada di pikiran. Oh, tiba-tiba aku suka. Senyumnya selalu terbayang-bayang. Caranya bicara, oh, oh, oh, aku suka. Dia punya semua pesona. Dia punya semua yang kudamba. Sosok yang cantik, anggun menarik, gerak menawar. Tutur cemerlang, hati yang tulus, tak bisa aku lewatkan. Selalu terbayang-bayang caranya bicara. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, aku suka. Dia punya semua pesona. Dia punya semua yang kudamba. Sosok yang cantik, anggun menarik, gerak menawan. Cemerlang hati yang tulus, tak bisa aku lewatkan. Dia menari di mataku.